Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya membaca kitab Mi'atun wa Thalasuna Fikrah fi Tarbiyatish Shighar. 130 ide dalam mendidik anak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca ide yang kedua. Ya, setelah sebelumnya kita membaca ide yang pertama ya. Namun ya, sebelum kita membaca dan menerjemahkan kata demi kata yang terdapat pada ide yang kedua ini, saya ingin menambahkan ya penjelasan dari ide yang pertama ya. Saya ingin menambahkan penjelasan tentang kalimat uluhiyah. Ya, kalimat uluhiyah. Ya, uluhiyah ya. Pada kalimat nafiyun li uluhiyati. Kita melihat pada ide yang pertama itu kalimat uluhiyah. Di situ saya terjemahkan ketuhanan. Ya. Uluhiyah ini adalah masdar dari fi'il alaha ya'lahu. Ya, bagi antum yang punya kamus Munawir ya. Coba antum silakan buka halaman 36 di kamus Munawir. Halaman 36 ya, bagian atas itu yang sebelah kirinya ya. Alaha ya'lahu ya. Alaha ya'lahu. Itu sama maknanya dengan abada ya'budu, artinya menyembah. Ya. Kemudian masdarnya adalah uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Ya, masdarnya di sini disebutkan 3. Yang pertama masdarnya itu uluhatan, ilahatan, dan uluhiyatan. Ya, masdar dari alaha ya'lahu. Jadi masdarnya nanti diantaranya uluhiyah. Ya, alaha sendiri artinya abada, menyembah. Sehingga masdarnya adalah penyembahan. Atau abada juga biasa diartikan beribadah, ya, peribadatan. Ya, peribadatan. Artinya peribadatan di sini bisa juga dikatakan ya ketuhanan. Ya, karena Tuhan itu kan artinya yang disembah. Ya. Artinya yang berkaitan dengan penyembahan. Ya, berkaitan dengan penyembahan. Nah, dari istilah uluhiyah ini ya, kemudian di pelajaran akidah, mungkin antum pernah dengar istilah tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Maksudnya itu adalah bagaimana yang dijelaskan ulama ya, tauhid uluhiyah maknanya ya, di antara makna tauhid uluhiyah yang diberikan dijelaskan oleh para ulama adalah sarfu jami'i anwa'il ibadati ya, memalingkan seluruh macam ibadah al-zahirati wal batinati ya, baik yang zahir yang nampak wal batinah yang tidak nampak ya, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, yang memalingkan ya seluruh macam ibadah baik yang nampak maupun yang tidak nampak hanya untuk Allah ya. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, duna syirkin ya, tanpa melakukan kesyirikan ya, auriyain atau riya ya, kal khaufi ya, seperti misalnya khauf ya, perasaan takut, waraja'i dan pengharapan ya, wassalati dan salat, wazzakati dan zakat. Ya, ini definisi tauhid uluhiyah. Nah, barangkali ini ya sedikit tambahan dari ide yang pertama ya, tentang kalimat uluhiyah. Jadi masdar dari alaha ya'lahu ya, uluhiyatan. Ya, selanjutnya kita baca ide yang kedua ya. Antum buka bukunya halaman 13 ya. Arifhu ya, arif itu fi'il amr dari arrafa yu'arifu ya, wazannya sama dengan yang sebelumnya alim. Makanya sebelumnya sudah saya ingatkan ya untuk bagi antum untuk menghafal pola fa'ala yufa'ilu karena sering digunakan ya. Arif ini fi'il amr dari arrafa yu'arifu yang artinya menjelaskan, sehingga arif jelaskanlah hu dia ini kembalinya ke ibnun berarti ke anakmu. Ya, jelaskanlah kepada dia, kepada anakmu, ya, kepada anak-anakmu. Limaza li, untuk maza apa? Untuk apa ya? Khuliqna ya. Khuliqna itu fil madhi majhul dari khalaqna. Khalaqa yakhluqu itu menciptakan. Kalau khalaqna kita menciptakan. Kemudian dibuat majhulnya menjadi khuliqna, kita diciptakan ya. Untuk apa kita diciptakan? Namun bisa bisa juga kita baca khalaqana. Pada kalimat khuliqna berarti na-nya ini dhamir yang menempati kedudukan isim yang marfu sebagai naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Atau bisa juga kita baca khalaqna. Ya. Khalaqona. Khalaqona. Untuk apa? Ya. Dia menciptakan kita. Ya, dia maksudnya Allah. Ya, dari konteks kalimatnya, kalimat secara keseluruhan dan juga dari ide yang pertama itu. Ya, ini fa'ilnya sudah jelas, yaitu Allah. Ya. Jadi untuk apa Allah menciptakan kita? Ya, sehingga pada kalimat khalaqona, ya, kalau kita baca khalaqona, berarti na-nya itu dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil yang di sini menempati kedudukan isim yang mansub sebagai maf'ul bih. Ya. Di kitab Fahim Nasarof tingkat dasar ya sudah saya jelaskan ya. Dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah pada ya kita Fahim Nasarof tingkat lanjutan sudah saya jelaskan ya. Beserta contoh-contohnya penjelasan tentang dhamir ya, dhamir yang fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, dhamir mustatir, dhamir baris dan seterusnya sudah saya jelaskan. Atau silakan pelajari di sana ya, insyaallah akan sangat membantu kita untuk memahami ya tulisan-tulisan berbahasa Arab ya, terutama yang tanpa harokat ya. Jadi kalau khuliq na, kalau kita baca khuliq na, berarti na-nya itu naibul fa'il ya, fi mahali raf'in. Dhamir yang fi mahali raf'in menempati kedudukan isim yang marfu sebagai naibul fa'il. Tapi kalau kita baca khalaqona, berarti na-nya itu dhamir ya, muttasil fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Ya, dhamir yang menempati kedudukan isim yang mansub sebagai maf'ulun, maf'ul bih. Ya. Kemudian ya, di sini dibawakan ayat wa dan ma tidak ya. Ma ini nanti bisa bisa menjadi isim, bisa juga menjadi huruf ya, tergantung konteks kalimatnya. Ma sebagai huruf ya, di sini huruf nafi artinya tidak ya. Nah kan ma sebagai isim itu ya biasanya isim mausul, kata sambung yang artinya sama dengan allazi, yang ya, atau isim bisa juga nanti ma isim isim syarat atau isim istifham ya, sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Sedangkan kalau di sini wa ma khalaqtu ya, ma-nya di sini sebagai huruf, huruf nafi artinya tidak ya. Khalaqtu ya, khalaqtu itu dari khalaqa ya, khluqu ya, sama tadi ya, pembahasannya dengan khuliqna. Khalaqtu artinya aku menciptakan ya, khalaqtu aku menciptakan. Al jinna jin ya, wal insa dan manusia, illa melainkan ya, liya'buduni liya'buduni ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa melainkan li supaya ya'buduni. Antum perhatikan di situ ya'buduni itu pada asalnya adalah ya'budunani ya, ya'budunani artinya ya abada ya'budu, nanti kita tasrif fi'il mudhari'nya menjadi ketemu ya'buduna ya. Ya'buduna itu artinya mereka menyembah atau mereka beribadah. Ya, ya'buduna ya. Kemudian kalau mereka menyembahku nanti kalimatnya ya'buduna ni ya. Kita tambahin dhamir ya. Ya, dhamir ya. Di situ di akhirnya ya'buduna ni. Kemudian kita beri nun wiqayah di antara fil mudhari dan ya, ya dhamir ya mutakallim. Kenapa? Karena ya sudah saya jelaskan ya di kitab Fahim dan tingkat dasar ya, bahwasannya fi'il itu ya, itu ketika apa namanya dhamir ya mutakallim kalau bersambung dengan fi'il itu harus ditengahi oleh nun niqayah ya, nun penjaga supaya apa namanya fi'il tidak berharokat akhir kasroh ya, karena harokat kasroh itu hanya milik isim ya. Ya, ciri isim kan berharokat akhir kasroh ya, atau ciri isim Sehingga supaya fi'il ya tidak buat harokat akhir kasrah, maka kita kasih nun wiqayah. Sehingga nun wiqayah ininya, inilah yang nanti berharokat akhir kasrah. Ya, karena pasangan ya mutakalim sebelumnya itu harus harus harokat kasrah. Sehingga menjadi ya'buduna ni. Ya, ya'buduna ni. Kemudian kemasukan huruf li. Ya, li ini huruf nasab. Ya, amil nasab. Sehingga dia menasabkan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya. Ya. Ya'buduna ini, ya salahnya kan ya'buduna fi'il mudhara yang termasuk af'alul khamsah. Ya, alamat nasabnya itu dengan dihapuskan huruf nunnya. Ya, nunnya dibuang. Jadi ya'budu, tinggal ya'budu. Ya, kemudian di situ ada nun iqayah kan, liya'budu ni. Nah, kemudian ya untuk meringankan bacaan, ya mutakalimnya dibuang sehingga tinggal tersisa nun iqayah yang berharokat akhir kasrah untuk menunjukkan bahwasanya yang dibuang itu adalah dhamir ya mutakalim, sehingga di situ kalimatnya menjadi liya'buduni, ya liya'buduni, supaya mereka menyembahku. Itu ya penjelasannya. Dan ini sudah saya tulis artikelnya ya di blog saya di kustakalaka.wordpress.com, ya karena ada yang bertanya kenapa di situ liya'buduni ni, ya dhamir apa fi'il mudhari'nya itu kok akhirnya berharokat kasrah, maksudnya kan ya'buduna gitu. Antum silakan baca di sana ya, antum baca artikelnya tentang penjelasan hal ini. Kemudian ya, ma'a dengan ya irsyadihi. Irsyad ini adalah masdar dari arsyada yursyidu irsyadan. Arsyada itu membimbing, ya irsyad itu artinya pembimbingan. Ya, atau kita terjemahkan dengan membimbingnya ya. Ya, sebagaimana kaidah penerjemahan masdar yang sudah saya jelaskan di kitab Fahimna Nahwu Tingkat Dasar, Fahimna Sharaf Tingkat Dasar, ya, masdar bisa kita terjemahkan sama dengan makna fi'ilnya. Jadi, ma'a irsyadihi, ya, dengan membimbingnya, ya, hi-nya kembali ke ibnun, ya, pada anak, ya. Ilal makna, ya, ila kepada al-makna, arti al-wasi'i yang luas. Al-wasi'i ini isim. Isim fa'il dari wasi'a. Wasi'a itu artinya luas. Al-wasi' yang luas. Yang luas. Li huruf jar ya. Bagi al-ibadati. Ibadah. Ya. Dengan membimbingnya kepada makna yang luas dari ibadah. Nah inilah terjemahan perkata dari ide yang kedua. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, menerjemahkan perkata dari ide yang ketiga ya, wallahu a'lam bissawab.